pepuntoning laku tumuju dateng Gusti zatkan amur putu mati manunggaling kawulo Gusti krentek ati bakal dumati mukti ingsun tanpa pirang.